Ada yang bertanya di sini, apakah benar perkataan tidak boleh membantah ulama kecuali ulama juga? Masya Allah. Bagus juga ya perkataannya ya. Tidak boleh membantah ulama kecuali ulama juga. Kalau dengan mutlak seperti ini, tidak benar. Tergantung bagaimana kesalahan yang terjadi. Dan siapa yang mengetahui kesalahan tersebut. Yang namanya kesalahan, hatta dari seorang alim. Dua macam. Yang pertama, khata'un jali, khata'un fahish. Sebuah kesalahan yang nampak jelas, terang, benderang, parah. Semisal alim itu gak mungkin lah semestinya jatuh dalam perkara seperti itu. Tapi terjadi. Nah, yang seperti ini barakallahu fikum, tidak harus ulama yang menasihati atau membantah. Jadi hatta talibul ilm, para pencari ilmu, bisa menasihatinya. Bisa menasihatinya. Seorang alim dikenal dengan alim min ulama sunnah sebelumnya ya. Tiba-tiba dia kemudian memiliki fatwa, misal berfatwa membolehkan pemberontakan penguasa yang berkhianat, misal muslim tapi dia khain gitu. Syubhatnya bagaimana? Penguasa itu dibagi dua. Ada penguasa zalim, fasik, ada penguasa khain, pengkhianat umat dan bangsa gitu. Kalau penguasa yang zalim, sabar menghadapinya. Tapi kalau penguasa khain, iya, sikat gitu maksudnya. Paham enggak? Dia punya fatwa seperti ini, kira-kira seorang talibul ilm, paham enggak ini kesalahan? Paham. Seorang talib mengerti. Bedanya apa antara khianat dengan kefasikan? Al-khianah minal fisqi. Kan gitu ya? Yang namanya orang khianat itu termasuk kefasikan, termasuk kezaliman. Dari mana sejarah yang membedakan zalim sabar, khain sikat? Tidak ada yang seperti itu. Ya seperti ini wabah. Tidak harus ulama yang membantah. Seorang talibul ilm bisa menyampaikan bantahannya. Dipaham ya? Yang seperti itu. La yu'adhar bimithlih. Seorang sosok alim sekaliber itu. Kok punya fatwa seperti itu. Itu tidak ada udzur bagi dirinya. Wabah itu lah ya. Dipaham ya? Jangankan sejauh ini. Berfatwa bolehnya memberontak penguasa semata-mata berfatwa tanpa dia tampil di lapangan itu sudah wabah, semua orang tahu di perkara yang menyimpang. Ada kelas itu. Atau dia punya pemahaman rafidhah atau bersahabat dengan rafidhah atau dia koalisi dengan rafidhah atau dia ta'awun dengan rafidhah misal. Wow, deh, semua orang juga tahu ini penyimpangan yang nyata. Tidak usah ulama yang membantah juga bisa para thalabul ilm. Kenapa? Khata'nya jali, fahish. Bahkan secara kaidah kesalahan yang sefatal ini yang muncul dari seorang alim sudi sebelumnya cukup untuk mengatakan hadza mubtadi dengan tanpa nasihat, dengan tanpa iqamatul hujjah. Kenapa? Misluhu la yu'dzar bih. Semisal dia tidak dikasih uzur dengan kesalahan yang fatal seperti ini. Itu disebutkan sama Syekh Rabi bin Hadi dalam bukunya Majmu' Kutub wa Rasal wa Fatawa karya beliau. Ketika membahas tentang masalah takfir. Jadi dibawakan jika banyak keadaan, ini keadaan yang disebutkan yang seperti ini keadaannya, pelakunya bisa langsung dikatakan mubtadi. Barakallahu fikum, kan bid'ahnya ghalidhah, berat, besar dan gamblang gitu. Adapun kalau khata'nya khafi, kesalahannya samar, ilmiah, daqiqah, perkara ilmiah yang sangat detail dan semua orang tahu, maka yang menegurnya adalah para ulama juga yang memiliki ahlinya barakallahu fikum. Intinya adalah seorang alim yang mutawadhi, seorang alim yang tawadhu, barakallahu'alaikum, justru dia yang akan meminta kepada siapapun untuk menegurnya ketika mendapati ada kesalahan pada dirinya. Barakallahu'alaikum. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah, sekelas beliau. Itu demikian nasihatnya. Saya manusia biasa, kalau kamu mendapati pada saya ada kesalahan, tegur saya. Terutama tawadhu'nya para ulama. Bahkan dulu ulama salah juga begitu. Rahimallahu muran ahdaira ya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan kepada kami kaiban-kaiban kami. Sehingga ada dua keadaan. Kalau itu jeli, maka semua yang tahu bisa menegurnya. Kalau dia khafi, maka hanya ahlul ilmi yang menegurnya. Barakallahu fikum. Yang saya khawatirkan dari pernyataan tadi adalah kekhawatiran saya itu adalah ada unsur-unsur sedikit taklid atau asofiah padanya. Gitu. Seorang alim salah diketahui sama misalkan muridnya atau muslimin yang lain tegur, talak sopo kau niku. Kamu ini siapa? Kok negur seorang? Kok menegur seorang alim? Alim bukan, talib ilim bukan, belajar baru kemarin, negur orang yang alim seperti itu. Padahal, dia salah gitu. Kesalahannya fatal, jali, jelas jamblang gitu. Nah ini membahayakan. Barakallahu fikum. Ana khawatir ke arah sana saja. Sehingga dirinci, barakallahu fikum. Sebagaimana terkait dengan masalah al-kalam, ketika masalah berbicara, dalam sebuah permasalahan, apakah harus ulama yang bicara ataukah bisa orang talibul ilmu, juga dirinci oleh para ulama, tergantung masalahnya apa. Kalau masalahnya jaliyah, wadhihah, masalah yang begitu gamblang, jelas, nyata, ini perkara hak dengan hujah-hujah, yang perkara yang batil dengan argumentasi, perkara yang nyata, maka ulama bicara, talibul ilmu juga bicara dengan ilmiah. Tapi kalau perkara khafiyah, perkara yang sangat samar, maka tidak boleh bagi siapapun untuk bicara tanpa ilmu. Serahkan kepada ahlinya dalam bab ini. Barakallahu fikum. Anda melihat keterangan panjang dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah tabaraka wa ta'ala dalam pembahasan ini. Di majmu' kutubnya beliau, juga di fatwa manhajiyah dari beliau. Masalah saham wallahu a'lam belum dipelajari. Baik, bagaimana akhlak atau muamalah terhadap orang yang menyelisih pemahaman yang menyelisih mazhab salaf? Ini juga dirinci keadaannya. Ya. Dirinci keadaannya. Seorang yang secara pemahamannya menyelisih pemahaman salaf. Tadi kalau saya bahasakan amaliyahnya. Masa enggak paham dengan saya maksud. Itu kan ada tanda kutip kan. Kode gitu ya. Yang secara amaliyahnya enggak beda gitu. Tadi itu yang dirinci. Kalau misalkan di orang-orang yang awamunas, orang-orang yang masih awam. Itu lahan dakwah kita. Ya, dakwahi mereka dengan tepat, dengan bijak, dengan arif. Ta'liful qulub, diarahkan pada perkara kebaikan. Atau dia mungkin bisa dikatakan termasuk tokoh mereka, tapi dia bukan tipikal orang yang pembenci. Dia bukan tipikal orang yang pembenci atau provokator atau semisal itu. Bukan tipikal orang yang memusuhi. Ta'liful qulub. Barakallahu'alaikum. Atau dia sosok tokoh masyarakat. Dan bencinya luar biasa kepada dakwah kamu ini. Bencinya luar biasa. Tergantung keadaan. Karena rata-rata kalau kita cermati ya. Untuk orang-orang yang amaliyahnya beda dengan salafiyin. Semoga itu paham saya, yang saya maksudkan dengan bahasa ini ya. Amaliyahnya beda dengan salafiyin. Dan tidak suka dengan dakwah salafiyah. Itu rata-rata. Urusannya dunia. Paham enggak? Dunia. Khawatir kedudukannya diambil. Khawatir pengikutnya kabur. Khawatir maisyahnya hilang gitu lah, ikhwan. Itu kan golek maisyah ya, ikhwan, mereka deh, ikhwan ya. Acara iki maisyah, iku maisyah. Wong barokah ya akeh. Barokah itu bahasa Arab diterjemahke bahasa Jawa lah, paham kok. Nah, barokah di Jawa ini. Banyak deh, ikhwan. Ini biasanya. Yang seperti ini keadaannya, ada sebagian kita yang berusaha untuk menjinakkan dia tadi. Dijinakkan. Pelan-pelan. Dengan proses. Dengan proses. Dengan proses. Atau dia memang tokoh masyarakat yang berseberangan dengan salafiyin dalam manhajnya segala macamnya, dan memang dia bukan urusannya dunia ini. Memang urusnya beda paham. Dai-nya, pentolannya, ya sudah, dihindari. Barakallahu fikum. Sambil memperhatikan sisi masalih dan mafasid di tengah-tengah masyarakatnya, barakallahu fikum. Nah, dari percobaan kita ya, percobaan saya pribadi, barakallahu fikum, tipikal yang kedua, tipikal yang sebelum terakhir tadi, yang tokoh-tokoh tapi kedengaran urusan dunia, kita sabari sebentar. Walaupun dia kadang ucapannya nyelkit, ya kadang tidak punya nyelkit, kadang sabarilah. Itu ketika pelan-pelan kita memberikan taklif kepada dia dengan tanpa menjatuhkan kehormatan dia tengah-tengah masyarakat. Kena kok. Di tempat saya beberapa orang di antaranya kena. Bisa kita jinakkan dia yang sebelumnya mirip kayak macan-macan gitu ya, jinak juga. Ya macan ompong lah, jinak juga. Terus kalau sudah yang tingkatannya bukan terkait dengan urusan dunia, terkait dengan sikro, terkait dengan manhaji dan segala macam, angel wis. Wis angel ya wis. Dede urusannya ya, ya. Jauhi, tinggalkan, tapi tidak usah tuh bikin gara-gara, enggak usah bikin huru-hara terkait dengan dia. Jaga dakwah kamu, jaga kewibawaan dakwah kamu. Tinggalkan mereka, jangan diurus. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala ala nisa. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ada yang tanya ini, hukum menjodohkan lewat medsos. Contoh Twitter, Facebook, WhatsApp, atau yang lainnya. Orang tua atau suami ini khawatir Ustaz dengan agama atau manhajnya, walaupun statusnya sebagai bapak sambung bukan kandung. Nah, terus caranya apa ini? Caranya di pre-band ini caranya. Terus kamu tampilkan gitu fotonya putri kamu di Facebook. Oke, anak kenyong ke, sampai segelam. Kayak gue. Ini anak saya putri, ada yang mau. Ya kan tidak boleh menampilkan wajah putri kepada orang lain. Barakallahu fikum. Jangankan yang seperti ini. Nazar. Wanita yang mau kamu pinang. Itu tidak boleh dia foto. Itu dibahas panjang oleh para ulama. Syu'aibin rahimahullah dalam bukunya Syarah Bulughul Maram. Fathuddin Jarul Ikram. Dan juga di Fatawadul Al-Darb. Itu membawakan sekian banyak alasan yang panjang terkait dengan masa ini. Tidak boleh. Tidak boleh bagi laki-laki nazar makhtubatahu, wanita yang dia khidbah dengan foto. Yang pertama, kalau dengan foto dia akan bisa menikmati itu perempuan sepanjang saat. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi itu foto lari ke bapaknya. Bapaknya akhirnya sem-sem. Fitnah. Oh, dia bukan khatib, bukan dia yang meminang. Atau ke adiknya, kakaknya, atau ke teman-temannya. Akhirnya jadi bacaan itu. Fotonya putri tadi itu. Dan status dia belum sebagai istrinya. Dan nazar pun ada ketentuan-ketentuannya. Ada sekian 4 atau 5 poin di sama Syekh Utsaimin tentang masa bolehnya nazar. Harus gini. Ketak. Dikira ini perempuan bukan belum sebagai istri kamu. Barakallah. Jangan promosi lagi. Insyaallah akan antum temukan semua tadi di buku saya ketika nanti insyaallah. Konsep indah rumah tangga sunnah dijabarkan semua di sana barakallah. Mencarikan jodoh untuk putri itu boleh, syar'i dilakukan oleh para sahabat, sahabat Umar melakukannya dan juga yang lain juga melakukannya. Tetapi dengan cara-cara yang bermartabat, bukan dengan cara-cara yang rendahan barakallah. Langsung ke orang soleh yang dituju. Dicari yang sekufu secara agamanya, orang yang soleh, bagus agama dan akhlaknya, cari kain yang tepat, diminta untuk menikahi putri kamu. Boleh. Naam, Allahu tabaraka wa ta'ala al-misawab. Terkait dengan masalah jodoh, dianjurkan supaya orang tua, suami dan istri, dalam bab ini harus bersinergi yang baik, mencarikan sosok pendamping putrinya yang soleh pada agamanya dan pada akhlaknya. Ini yang sekufu. Dan yang akan bermanfaat bagi putri tadi. Masalah harta benda itu sama. Dan bisa dicari. Terkait dengan yang namanya ketampanan. Ya bolehlah. Tapi ya namanya orang tua-tua ya keriputan semua gitu loh. Enggak abadi. Yang abadi terkait dengan agama. Cari laki-laki yang soleh pada agamanya, akhlaknya mulia. Yang putri, cari wanita yang soleha terkait dengan Allah Azza wa Jal dan bagus secara agamanya. Soleha kepada suaminya. Solehatun li rabbiha, solehatun li ba'liha. Kata. Allahu a'lam bishawab, ala fumikum. Sudah terlalu malam ini. Sudah jam 9:05. Saya kira cukup sekian saja, semoga manfaat, walaupun belum semua terbahas, tapi semoga ada pencerahan sedikit, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang salafi dalam bermasyarakat, barakallahu fikum. Satu sisi kita menjalankan bimbingan Islam, sisi yang kedua itu untuk membawa dakwah salaf di tengah-tengah masyarakat dengan yang baik. Semoga manfaat. Bila ada kata-kata yang semua masalah sebesar-besarnya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu hafizakum.